Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Dr. Kamil Tabarok Yan Yazid, selain bersilaturahim dengan Al-Quran, juga bersilaturahim dengan Al-Zikro, dengan Ustaz Arifin Ilham, dengan Gajet Dugin Mastia, dengan Dugu Tauhid. Terus beliau terbang ke sana kemari ke Makassar untuk kemudian memberi kabar gembira kepada kaum muslimin di Indonesia bahwa insya Allah ada Muasasa Tabarok Indonesia, ada Yayasan Tabarok Indonesia. Di antara visi misinya adalah mencetak anak-anak Indonesia sebelum masuk SD sudah hafal 30 juz. Subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan proyek ini benar-benar berjalan dengan izin Allah, dengan berkat dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa insyaallah diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Baik itu lewat sedekahnya, lewat donasinya, maupun lewat pikirannya, lewat tenaganya, lewat waktunya, maupun menyedekahkan anak-anaknya supaya bisa ikut program tabarok. Ya, program ini masih digali, masih dalam proses. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan merahmati keluarga Dr. Kamil, keluarga Tabarok, Yazid, dan keluarga kita semua. Amin, insya Allah. Kita akan lanjutkan hari ini mempelajari masih tentang at-taubat, tentang taubat berdasarkan Al-Quranul Karim. Hari ini kita akan membaca surah An-Nisa ayat 69. Ada baiknya pemirsa semua menyiapkan Al-Quran, menyiapkan mushaf, dan membuka mushafnya, lalu membuka surah An-Nisa ayat 69. Man qara'a, man saya qara'? La tahaddats mubasharatan. Oh, la tahaddam. Kita akan langsung bicara. Tafadhal ya syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma bina min ni'matin faminka anta wahdak. Apa-apa yang nikmat yang kita terima semua dari Allah Subhanahu wa taala. La syarika lak, la nasri sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Enggak ada dari yang lain dan tidak ada sekutu buat Allah, dan kita memuji Allah sebagaimana Allah memuji diri sendiri. Taban nurid al-mushaf fi aidi hadaratikum. Kita semua perlu Quran sudah di tangan saudara semua. La'alla Allah 'azza wa jalla an yaj'alhu shahidan lana la 'alaina. Amin. Mudah-mudahan bisa menjadi saksi buat kita, tidak menjadi laknat buat kita. Fil marra al-madiyah tatadhakkarun qulna shurut at-taubah lil munafiqin. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat taubat buat orang munafik. Arba' shurut. Illa alladziina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Ya, ada di surah An-Nisa ayat 140. Jadi soal 40 ba'da al-mi'ah. 145, 146, 147. Fa ulaika ma'al mu'minin. Idzan al-jazaa' lahum at-thayyib natijat at-taubah, natijat al-arba' shurut al-mutabbaqah annahum aslahu ma'al mu'minin. Nah, hasil daripada pertobatan orang-orang munafik, mereka duduk bersama orang-orang beriman. Bersama orang beriman. Walakin fi hadzal maqam wa fi hadzal waqt la budda an nazkur annahu qad yakun min al-mu'minin man yurid an yakun ma'an nabiyyin, ma'an nabiy sallallahu. Sekarang ini kita mau bicara, betul, orang munafik pengen sama orang mukmin. Ya. Orang mukmin pengen sama orang nabi. Betul. Oh, subhanallah. Fa dzkur fi hadza ma hadatha ma'a Tauban khadim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan bicara tentang pembantu nabi. Ya. Namanya Tauban. فكان ثوبان هذا قليل الصبر وشديد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. قليل الصبر عن النبي. Sedikit. كل وقت يريد أن يذهب ليرى النبي صلى الله عليه وسلم. Oh, enggak sabar pengen temu nabi. Betul. Oh yeah, okay. He is not patient to be with Rasulullah. نعم. دائماً. يريد دائماً أن يصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثوبان ini adalah orang yang pengennya sama Rasul terus. Dekat dengan Rasulullah. Pengen dekat sama Rasul terus. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم وقد تغير وجهه وعرف فيه الحزن. Beliau satu kali datang kepada Rasulullah dengan muka yang berbeda dan ada kesedihan. هذا وجه ثوبان. وجه ثوبان هو الذي تغير وعرف فيه الحزن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما غير لونك؟ Allah ini bertanya kenapa berubah wajahnya. Kayak sedih banget. Jika lah. Fakala ya Rasulullah, laysa bi min marad, wala waja'. Ya, enggak. Kayak saya enggak sakit, enggak lagi. Tak pusing. Ghaira anni in lam araka, istauhashtu wahshatan shadidah. Kegalauan kami ini, kalau saya katanya, kalau enggak ketemu engkau ya Rasulullah. Masya Allah. Hatta ati wa arak wa alqak. Sampai saya bisa datang pada engkau, melihat engkau bersama engkau. Allah. Thumma inni tadhakkart al-akhirah. Kemudian dokter kami masih tadhakkart. Thumma inni tadhakkart. Sauban. Sauban. Sauban kemudian berkata, saya ingat akan akhirat. Akan akhirat. Akhaf alla arak. Saya khawatir di negeri akhirat saya tidak melihat engkau lagi ya Rasulullah. Li'annaka turfa' ila 'illiyyin ma'an nabiyyin. Karena engkau ya Rasulullah udah enggak bakal kejangkau, udah ada di surga yang paling tinggi. Wa inni in dakhaltu al-jannah yaqul in dakhaltu al-jannah. Itu juga kalau aku masuk surga. Kunt fi manzila adna, aku pasti ada di surga yang paling bawah. Wa in lam adkhul al-jannah lam arak abadan. Kalau saya enggak masuk surga selama-lamanya saya enggak akan ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan hadza khadim an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yufakkir annahu qad yadkhul wa qad la yadkhul. Ini adalah pembantu Rasulullah. Mikirnya kayak gitu. Beliau mau bilang lasya manahna. Famadza anna? Bagaimana lagi harusnya kita? Ini khadim Rasul yang dia mikir kalau masuk surga enggak bakal satu tingkat. Rasul di atas, kita di bawah. Kalau enggak masuk surga, saya ingin di neraka. Walam yaraka walam araka abadan ya Rasulullah. Dan selama saya tidak akan ketemu dengan kau ya Rasulullah. Falam yarud an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sakat. Nabi enggak menjawab, Nabi diam. Ta'lamun an-nabi la yatahaddats illa bil wahy. Kalian tahu bahwa Rasulullah tidak menjawab, tidak berkata kecuali dengan wahyu. Fatanazzal al-wahy 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bil ayat 69 fi surat Nisa. Oh, ini asbabun nuzul, ha? Nah. Oh, Masya Allah. Inilah asbabun nuzul dari ayat yang hari ini kita akan pelajari, surah An-Nisa ayat 69. Sambil nunggu iklan nanti, pemirsa buka dulu surah An-Nisa ayat 69. Lihat, lihat terjemahnya. Insya Allah, setelah yang berikut ini kita akan bersama dokter kami. Dokter. Wa may yuti'i Allah wa Rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. وكفى بالله عليما. هذه هي الآية التي تنزلت بفضل الله عز وجل رحمة بهذا العبد المسلم خادم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آيات ini turun sebagai jawaban sekaligus rahmat buat seorang pembantu Nabi, Tauban yang tadi diceritakan. إذن بطاعة الله وبطاعة رسوله تكون في رفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Dengan kita mentaati Allah dan Rasulnya, ada kabar gembira buat kita semua bahwa derajat kita nanti bisa sama ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kita bisa satu derajat dengan para nabi, orang-orang yang membenarkan, kemudian dengan para syuhada dan orang-orang yang salih. وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وهل فضل أفضل من ذلك؟ ذلك الفضل من الله itu lah keutamaan dari Allah وكفى بالله عليم. وماذا وكيف وجه ثيبان بعد لم يذكر الحديث لم يذكر ولكنه ظل أكيد بالتأكيد ظل طوال عمره يحاول طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. Walaupun tidak disebutkan di hadis, tapi dengan kisah ini kayaknya Tauban akan gembira, karena Tauban kan protes sama Nabi, dia mengeluh pada Nabi, dia kemudian menunjukkan perubahan mukanya, ya, saya nggak bakal ketemu kau lagi ya Rasulullah. Rasulullah pun diam, nggak bisa jawab. Karena emang begitulah derajatnya pasti beda. Ternyata Rasulullah diberitahu oleh Allah, wa ma yutinla wa rasul, fa ulaika ma alladhi na'amallam min nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin subhanallah. Khitaman fi surat An-Nisa, penutup ya buat surah An-Nisa. Hunak zan la yatubu Allah subhanahu wa ta'ala ala sahibih wa la yaghfiru. Ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad takarrarat al-ayah marra wa ithnan fi hadha al-zam. Dan untuk dosa yang satu ini yang tidak diberitahu oleh Allah diulang sama Allah dua ayat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dhalik, ay ayy syai siwa dhalik. Dan mengampuni semua dosa yang lain selain syirik. Liman yasha, liman yasha, siapa yang pengen. Allahumma ij'alna mimman syi'ta an taghfir lahum ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman syi'ta an taghfir lahum ya rabbal alamin. Siapa yang dipengen oleh Allah, dan tadi beliau berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipengenin oleh Allah untuk bercepat tobat. Begitu. Al-ayat 48 fi surah An-Nisa wal ayah 116 fi surah An-Nisa. Tatahaddatsan 'an adh-dhanb al-wahid الذي لا يغفره الله. الآية 48 آيات 48 والآية والآية 16 والمئة dan ayat 116 membicarakan tentang dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. ففي الآية 48 يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أي شيء. Ayat yang 40 yang ayat ke 46 ayat 46 dalam surat An-Nisa bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa dosa syirik. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. الآيه 16 والمئة تقول ayat 116 dalam surat An-Nisa, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Barang siapa yang telah berbuat syirik kepada Allah, maka dia sudah melakukan kesesatan yang amat nyata. Ya akhi muslim, wahai saudara seiman, wahai saudara seislam, أحياناً يطلعك الله ويعلمك الله بذنب أخيك. Kadang-kadang kita ditampakkan oleh Allah dosa-dosa orang selain kita, saudara kita, ditampakkan kepada kita. استرها عليه لعل الله عز وجل أن يسترك يوم القيامة. Tutuplah kesalahannya supaya Allah menutupi aib kita. Alang-alang dosa orang lain ditampakkan. Harusnya kita yang tahu nutup, bukan Allah ngomongin dan membuka. واعلم أن الله عز وجل يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Dan Allah berfirman dan Allah akan mengampuni ma duna dzalik, dosa-dosa selain syirik bagi Allah yang bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'lamun insyaallah ba'da hadha al-fasl. Ya, setelah segmen ini kalian pasti akan tahu, pasti akan mengetahui insyaallah. Sanastami' li misal, kita akan mendengarkan contoh atau kisah litaubah min tabarak wa mithal min yazid, kisah taubat dari ananda tabarak dan yazid, mithal min hadis min nabi sallallahu alaihi wasallam wa mithal min ardh alwaqi' allati na'ish. Tabarak akan menceritakan tentang kisah taubat dari hadis Rasulullah, sedangkan Yazid akan bercerita tentang taubatnya yang terjadi pada masa sekarang. Masyaallah, insyaallah kita akan lanjut setelah yang berikutnya. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تعالى وأرضاه. dari Abu Sa'id al-Khudri, dia bercerita ya bahwa Rasulullah bersabda. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rasulullah bersabda. كان في بني إسرائيل. Dulu di zaman Bani Israel. رجل قتل 99 إنسان. Ada seorang laki-laki membunuh 99 orang. Fa'ata rahiban. Lalu kemudian datang dia mendatangi rahib. Fa'sa'alahu. Pendeta dan bertanya kepada pendeta ini. Hal li min taubah? Apakah aku ada kesempatan untuk bertaubat? Taqala la. Dia berkata tidak. Faqatala. lalu digenapkan jadi 100. Fa'ata rajulan. Lalu kemudian dia mendatangi lagi satu orang laki-laki. Fasa'alahu. Lalu dia bertanya kepada dia. Hal li min taubat? Apakah aku bisa bertaubat? Qala na'am. Dia berkata, ya. I'ti qaryata kadha wa kadha. Kamu datang kepada satu desa ini. Fa'unaka unasun ya'budun Allah ta'ala. Di sana ada manusia-manusia yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. I'budillaha na'am. Kamu sembahlah Allah bersama mereka di sana. Wa huwa fit tariq. Pada saat di tengah jalan. Mat. Dia meninggal dunia. Fana'a bi sadri nahwaha, nahwa al-qarya. Badannya menghadap kampung. Badannya ini menghadap ke kampung. Fakhtasat fa'indana mat, ikhtasalat fihi malaikatul rahmah wa malaikatul azab. Ketika laki-laki tersebut meninggal dunia, antara malaikat rahmat dan malaikat azab saling bertentangan. Faqala fa'auha Allah ila hadhi an taqarabi ay al-qaryah allati fiha ar-rahmah wa auha ila hadhi an tabaadi al-qaryah allati kanat fiha al-ma'siyah. Kemudian Allah memerintahkan kepada kampung yang ada rahmat dan ampunan di situ untuk lebih mendekat kepada orang yang meninggal di jalan itu. Dan Allah juga memerintahkan kepada tanah yang penuh kemaksiatan, kerusakan menjauh. Untuk menjauh. Allah. Allah yang mendekat dan menjauhkan. Faqala Allah Ta'ala qifu. Kemudian Allah berfirman, berkata kepada dua malaikat tersebut untuk mengukur jarak antara si laki-laki yang pendosa yang pengin bertaubat, jaraknya ke kampung yang baik dan kampung yang buruk. Lebih dekat mana? Fajaduhu aqraba ila al-qaryah allati biha ar-rahmah bishidd. Subhanallah, ternyata laki-laki yang pengin bertaubat itu meninggal lebih dekat kepada kampung yang penuh dengan rahmat. Sejengkal. Satu jengkal. Bedanya hanya sejengkal dengan kampung yang sebelah. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal wadih wa jali. Contoh sangat jelas dan sangat gamblang sekali untuk dipahami dalam hal masalah taubat. Fi ha'ula alladziina yubalighuna fi iqamat mashru'at al-khair. Ada seorang yang bertaubat kemudian dia melakukan banyak sekali amal kebaikan. Sama'zam hadhihi al-mashru'at. Di antara mashru'at, proyek-proyek atau usaha-usaha kebaikan yang dilakukan oleh orang yang taubat ini. Ta'ti min ulas asrafu 'ala anfusihim. Ya. Kebanyakan orang-orang yang bertaubat ini melakukan amal kebaikan yang sebelumnya dia melakukan dosa-dosa. Finahiyah lam yaqdiru ala anfusihim fiha. Finahiyah asrafu ala anfusihim fil ma'asi. Nah. Hum yuriduna an yatubu ila Allah 'azza wa jalla fayukthiruna min fi'lil khairat. Jadi nyimbangin. Jadi ada orang yang berbuat dosa, kejahatannya, dosa-dosanya banyak sekali dilakukan, akhirnya beliau bertobat dan melakukan amal kebaikan untuk menyeimbangi. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Subhanallah, sungguh perbuatan yang baik itu, amal yang baik itu dapat menghapus dosa-dosa. Ta'lamun min 'iddat halqat, bada'na fi kulli halqah namsik al-mushaf fi aydina. Nah. Kullahu. Jadi sebagaimana pemirsa ketahui, setiap halaqah kita minta pengajian bersama beliau dianjurkan untuk memegang Quran. Walakin min hadhihi al-halqah hunak insyaallah wajib homework. Nah, dari halaqah ini, dari pengajian ini ada PR bagi pemirsa. Fa kulluna ya'lam anna hunak surah fil Quran ismaha surah at-taubah. Dan kita semuanya mengetahui bahwa dalam Al-Quran ini terdapat surat, yaitu surat Taubah. والواجب هو الآية 17 و118 في سورة التوبة. PR-nya adalah bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa semuanya yang menonton acara ini, Ustaz, dianjurkan untuk membuka ayat Al-Qur'an surat Taubah, yaitu ayat 117 dan 118. 118. نعم، لأن هذه الآيات تتحدث عن توبة ثلاثة min sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dalam ayat ini menceritakan tentang Allah memberikan ampunan kepada tiga sahabat Nabi yang tidak ikut perang. Wa fil halqa al-qadimah insyaallah نتحدث عن مداخل الشيطان إلى هؤلاء الذين يحاولون أن يتوبوا إلى الله. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang usaha-usaha setan untuk menggagalkan orang yang pengen bertobat. Masya Allah, nggak terasa ini waktunya sudah habis. Kita akan lanjutkan lagi besok. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perjalanan pengajiannya sudah menjadi doa tersendiri buat kita semua. Dan Allah menurunkan malaikatnya dengan menurunkan juga rahmat dan barokahnya. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.